السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله، kita kembali melanjutkan kajian tafsir kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang sempat terputus karena adanya pandemi. Kita lanjutkan tafsir daripada surat An-Naba. Surat An-Naba ini surat pertama dalam juz Amma. Yang merupakan surat ke-79 dalam hitungan surat-surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114. Dan kita masuk kepada ayat yang ke-17 dan seterusnya. Ayat yang ke-17 dan seterusnya. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillahi taala, inna yawmal fasli kana miqata, yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, inna jahannama kanat mursada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Sesungguhnya hari keputusan itu merupakan satu hari yang telah ditentukan. Ini surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30. Yauma yunfakhu fis-sur, yakni hari ditiupnya sangkakala pada tiupan yang kedua. Fata'tuna afwaja, sehingga kalian pun datang dengan berkelompok-kelompok. Berkerumun, bergerombol-gerombol. Berbondong-bondong di satu tempat padang mahsyar, yang pada saat itu manusia pertama sampai manusia yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ bumi tidak lagi seperti bumi yang kita lihat dan kita saksikan. Tanah datar, betul-betul datar, sama sekali datar. Tidak ada sedikit pun jugangan, tempat yang rendah, turunan ataupun tempat dakian ya, rata dan tidak ada bangunan sama sekali. Langit pun tidak lagi seperti langit yang kita saksikan. Pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan turun untuk memberikan keputusan kepada seluruh makhluknya. Saat kejadian kiamat diceritakan di sini, wa futiha bis samaa fa kanat abwaaba, dan dibukalah langit sehingga ada padanya pintu-pintu. Wa suyyiratil jibaal fa kanat saraaba, dan diperjalankan gunung-gunung. Gunung yang kokoh, yang seandainya manusia seluruhnya bersatu padu dengan teknologi yang ada saat ini, sekedar menggeser 1 cm saja tidak akan sanggup. Akan tetapi pada hari tersebut, gunung seperti kapas, tidak ada beratnya sama sekali di hadapan Rabbul Alamin. Diperjalankan dan dihancurkan sehingga menjadi seperti fata morgana. Kemudian jahanam ditarik, didatangkan, ditarik oleh 70 ribu malaikat. Inna jahannama kanat mursada, sesungguhnya jahanam benar-benar mengintai. Suara gemuruhnya mengerikan, dari kejauhan sudah terdengar gemuruh apinya yang seolah-olah hendak melahap siapa saja yang di hadapannya. Ritalina ma'aba, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya, tinggal di dalam neraka selama berkukuh-kukuh. Padahal satu kukuh itu 80 tahun. Kalau kita mengenal ada istilah satu windu 8 tahun, maka dalam bahasa Arab ada satu kukuh. Jawabnya ahqab. Satu kukuh itu 80 tahun. Rata-rata usia manusia sekarang ini jarang-jarang sampai 80. Dan di situ tinggal bukan kok satu kukuh, ahqaba, selama berkukuh-kukuh sesuai dengan kadar dosanya. Sedangkan seseorang, jangankan kok satu kukuh 80 tahun, 80 detik saja tidak akan sanggup kita menghadapi dahsyatnya api neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Di dalamnya la yadhuquna fiha barda wala syaraba, mereka tidak akan pernah merasakan kesejukan, dan tidak pula ada di situ minuman. Jadi siksaan ahlun nar yang paling berat mereka rasakan adalah rasa haus, rasa dahaga, dan juga lapar sarapan. Haus dan dahaga yang tiada tara dan lapar yang sangat. Di padang mahsyar, sebelum masuk neraka padang mahsyar, itu mereka sudah sangat tersiksa. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya oleh Allah Azza wa Jal, disebutkan di dalam hadis jarak matahari itu yatadussams qadramil au milain ala ruusil khalaiq yaumil qiyamah. matahari dekatkan sejarak 2 atau 1 atau 2 mil di atas kepala-kepala manusia. Keringat bercucuran pada setiap hamba sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang keringatnya membenamkan dirinya sampai pada mata kakinya, ada yang membenamkan dirinya sampai pada lututnya, ada yang membenamkan dirinya sampai pada pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai telinganya, berenang-renang dengan air seluruhnya sesuai dengan kadar dosanya. Sedangkan keringat tersebut mengikat badannya, tidak melebar kemana-mana. Bisa dibayangkan dahsyatnya hari tersebut. Sehingga manusia butuh kepada naungan dari teriknya matahari yang begitu sangat dahsyat. Dan Rasul menyatakan, al-mar'u fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu berada pada naungan shadaqatnya, naungan dari sedekah-sedekahnya pada hari kiamat nanti. Sehingga dengan apa kita bisa untuk menaungkan dirinya, diri kita dari teriknya matahari pada hari itu, hendaknya dia melakukan, memperbanyak sedekah. Dan Rasul juga memberitakan tentang adanya orang-orang, 7 kelompok manusia akan dinaungi oleh Allah, karena memang sangat butuh naungan pada hari itu dari dahsyatnya hari tersebut. Pada keadaan yang demikian, lantas bagaimana nasib orang-orang kafir, nasib para pendosa, orang-orang yang melampaui batas di dunia, tidak bisa dibayangkan. Sedangkan di sana mereka merasakan haus dan dahaga, juga lapar yang sangat tiada taraf. Pada keadaan yang sangat berat sedemikian rupa, tentu seseorang kalau berada di satu tempat yang membuat berat, dia inginnya kesejukan. Bagaimana supaya dapat kesejukan? Ternyata digiring ke tempat yang jauh dan jauh lebih dahsyat, neraka. Digiring ke tempat yang sangat mengerikan. Di situ la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, tidak ada kesejukan sama sekali, tidak pula ada minuman. Sedangkan yang namanya manusia butuh minum. Apa yang ada di sana? Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air yang sangat panas mendidih. Air yang sangat panas mendidih, hamim. Wa ghassaqa dan nanah. Darah yang bercampur nanah. Di tempat yang di situ tidak ada kesejukan, artinya darah dan nanah itu umum mendidih. Mengerikan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, hamim ini jangankan kok diminum, didekatkan wajah seseorang pada hamim akan mengelupas kulitnya dan akan rontok daging wajahnya. Jangankan diminum, sekedar didekatkan baru terkena uapnya saja sudah rontok dagingnya, daging wajahnya. Nas'alullah salam wa rahmat. Minumannya selain daripada hamim, disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang sangat panas. Aniyah itu muntahil hararah, artinya sampai pada puncak panasnya. Selain itu, ghassaqa. Ghassaq ini darah yang bercampur nanah. Baunya tentu sangat busuk sekali dan rasanya na'udzubillah. Dan di sana ada yang namanya tinatul khubal. Ini asyarat ahlina. Darah, nanah, keringat, semua daripada penduduk neraka bermuara di situ. Ada juga radghatul khabal, itu juga sama. Itu minuman-minuman mereka ahli neraka. Tidak ada selain itu. Dalam keadaan mereka tidak bisa sama sekali untuk mendapatkan selain itu, sehingga kalaupun mereka tidak mau minum, ya akan diguyurkan kepada mereka, diminumkan. Di dalam surat Al-Hadid disebutkan yusarubi ma fi butunihim wal julud. Di saat hamim tersebut diminumkan, maka hancur lubuk apa yang ada di dalam perutnya dan juga kulit badannya. Di dalam surat Muhammad, usus-ususnya mereka terpotong-potong dengan itu. Bayangkan, dalam keadaan tidak lagi ada kematian, merasakan dahsyatnya azab dan tidak ada kematian. Setelah rusak parah seperti itu, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyadzul adab, bukan dikembalikan dan akan disembuhkan, tetapi supaya merasakan adab. Itulah neraka Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah salama wal afiyah. Sungguh sangat mengerikan balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan dunianya. Jazaa'u wifaqo, sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya. Kenapa mereka dibalas dengan sedemikian dahsyat? Itu kita belum berbicara tentang pakaiannya. Itu baru minumannya saja. Di sana ada makanan-makanan penduduk neraka, ya. Min dori', min zakum, di dalam Al-Qur'an itu semua. Seperti apa gambarannya, dahsyatnya, mengerikannya. Pakaiannya terbuat dari api, terbuat dari ter, bahan untuk membuat aspal ini. Terbuat dari cairan timah yang dipanaskan. Kalau pakaian terbuat dari kain, kain tersebut kasar gitu saja sudah tidak nyaman kita. Nah ini bagaimana pakaian terbuat dari api? Betul-betul pakaian dan terbuat dari api. Kemudian bongkahan-bongkahan batu yang menyala karena panasnya, itu menjadi makanan adunar. Tidak ada yang lain di situ. Dori itu kalau dimakan, dia berduri dan tidak bisa sampai ke dalam rongga lambung kita, tidak bisa. Dia menyumbat di kerongkongan. Dan itu mau gak mau harus dimakan. Gambaran yang sangat mengerikan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka dahulu, di saat di dunia, mereka tidak mengharapkan adanya hisab, hari perhitungan amal. Sama sekali mereka tidak percaya akan perhitungan amal. Tidak ada itu hari kiamat. Itu balasan bagi orang-orang kafir. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan. Dengan sebenar-benarnya pendustaan, pelecehan, pengolok-olokan berita-berita dari Allah dan Rasulnya hanya dijadikan sebagai bahan-bahan ejekan. Sudah geruan. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitabah, padahal segala sesuatu dari amal perbuatan manusia, sungguh kami telah mencatatnya semuanya di dalam satu kitab. Kitab amal perbuatan manusia. Sehingga apa yang kalian alami dan apa yang kalian rasakan itu sesuai dengan perbuatan kalian. Fadzuku, maka rasakanlah. Falan nazidakum illa adaban, sungguh kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali adab. Ayat-ayat yang apabila dicermati, dirasakan, bisa membuat badan bergetar, merinding. Ayat-ayat yang bisa menjadikan seseorang betul-betul ketakutan karena dahsyatnya berita yang disebutkan, dan tentunya akan menambah iman bagi orang-orang yang percaya akan berita-berita tersebut. Qala sayyidi dzakara ta'ala ma yakun fi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Alladhi yatasa'al 'anhul mukadzibun. Hari kiamat yang ditanya-tanyakan oleh para orang-orang kafir yang mendustakan. Di awal ayat daripada surat An-Naba ini, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi ikhtalifun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Tentang satu berita yang sangat besar yang mereka berselisih padanya. Ini menunjukkan bahwasanya tafsiran daripada An-Naba'il 'adzim yaitu yaumul qiyamah, karena ditafsirkan sendiri dalam ayat ini. Wa yajhatuhul mu'anidun, dan yang diingkari oleh para pembangkang, annahu yaumun 'adzim, bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat besar. Wa annallaha ja'alahu miqatan lil khalqi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari kiamat tersebut sebagai miqat. Yaumul fasl, ya, yakni hari keputusan, hari penghakiman. Miqat yakni mu'aqqab bi ajalin ma'dud, itu maknanya. Miqat artinya telah tertentu waktunya, telah ditentukan waktunya. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami akhirkan kejadian hari kiamat tersebut kecuali untuk waktu yang tertentu. Artinya waktu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang masih relatif, tidak. Pasti kejadiannya, pasti kapannya, pasti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena pasti, Allah menyebut dengan pasten, yakni dengan bentuk lampau. Karena itu bahasa kita bentuk lampau, kata kerja ya, bentuk lampau, pasten. Yaumal kana miqata, yaumal fasli kana miqata, padahal belum terjadi tetapi disebut dengan lampau. Kenapa? Karena di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan kalau masih ingat, di sana ada barohimul ba'ats, bukti-bukti bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Ada sekian banyak disebutkan di awal-awal tafsir surat ini. Di mana dengan barohimul ba'ats tersebut, bukti-bukti bahwa kebangkitan itu pasti terjadi, maka pertanyaan berikutnya adalah kapan terjadinya? Karenanya Allah sebutkan inna yaumal fasli kana miqata, hari keputusan itu sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Dan karena mereka adalah orang-orang yang ragu-ragu terhadap kepastian hari tersebut, Allah berikan dengan kalimat inna. Inna itu adalah kalimat ta'kid. Artinya menekankan dan menegaskan, sungguh hari penghakiman itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan disebut dengan madhi, ya, dengan past tense tadi. Sesuatu yang telah terjadi, padahal belum terjadi. Karena kalau telah terjadi itu kan sudah pasti. Nah, walaupun belum terjadi, tetapi pasti terjadi, maka disebut dengan lampau, kana. Padahal makna dan berkana yakni yakun, akan terjadi. Dan disebut yaumul fasl, hari kiamat disebut yaumul fasl, hari keputusan. Karena pada hari tersebut Allah putuskan segala macam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara para hamba. Yang diperselisihkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan yang diperselisihkan apa yang terjadi antara sesama kaum muslimin, semuanya diselesaikan di sana. Semuanya diselesaikan. Bahkan kalaupun ada kedzaliman dari seorang muslim kepada orang kafir, tidak akan muslim itu masuk ke dalam surga kecuali diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kedzaliman yang dilakukannya. Sehingga tetap tidak boleh berlaku zalim kepada siapapun. Berlaku zalim kepada sesama hamba, sama makhluk. Segala sesuatu yang dilarang di dalam agama, bahkan orang kafir kalau dia itu zimmi atau mu'ahad atau musta'man, diganggu aja tidak boleh, apalagi dibunuh. Dan Rasulullah SAW menyatakan man qatala mu'ahadan lam yadkhul al-jannah wa lam yajid rihaha wa inna rihaha la tujad masyarat arba'ina aman atau masrifan. Siapa yang bunuh seorang mu'ahad, orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan masuk dalam surga dan tidak akan mendapati bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dalam jarak 40 tahun. Bukan 40 kilo, 40 tahun perjalanan bisa tercium baunya. Ini dijauhkan dari surga sejauh-jauhnya gara-gara membunuh seorang kafir mu'ahad. Mu'ahad itu kafir yang punya perjanjian damai dengan muslimin, tidak ada perang di antara mereka. Atau musta'man, orang yang diberi jaminan keamanan oleh pihak negara, masuk ke dalam negara dengan keamanan dari pemerintahnya, mendapatkan visa, izin tinggal, dan sebagainya. Atau zimmi, orang kafir yang berada di lingkungan muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh negara, ini juga tidak boleh diganggu. Hanya satu kafir yang boleh diperangi di saat mereka memerangi, yakni disebut kafir harbi. Itu pun ada aturan-aturan mainnya dengan kafir harbi sekalipun. Sehingga perkara di dalam Islam itu harus benar-benar dipelajari secara rinci, tidak sembarangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan Allah murka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian berikutnya ayat yang ke-17 atau yang ke-18. Yauma yunfakh yawma yunfaqu fihi as-sur fata'tuna afwaja. Yunfaqu fis-sur, pada hari ditiupkan sangkakala, ya. Fata'tuna afwaja, lantas kalian pun datang dengan berbondong-bondong, dengan bergelombang-gelombang. Yunfaku di situ dimaksudkan dengannya adalah tiupan yang kedua. Karena ada dua tiupan. Tiupan pertama itu tiupan kebinasaan alam semesta. Tiupan yang kedua itu tiupan kebangkitan. Sedangkan ayat ini menyatakan yauma yunfakhu fis-sur fatahtuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala, kemudian kalian datang dengan bergelombang-gelombang, berbondong-bondong, berkerumun-kerumun. Berarti ini tiupan yang kedua. Dan asur itu adalah korn, tanduk. Tanduk yang besarnya tiada tanah. Dalam berbagai macam riwayat, tetapi ya tidak sahih riwayat-riwayat tersebut. Di antaranya besar daripada tanduk tersebut, bayangannya saja untuk sekedar lubangnya memiliki sekian banyak lubang, satu lubang lebih besar daripada bumi. Jadi sangat besar sekali. Di saat ditiup, hancur alam semesta seluruhnya, tidak ada yang tersisa kehidupan sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala yang meniup siapa? Israfil, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Israfil. Dan saat ini sangkakala sudah nempel pada mulut Israfil, tinggal ditiup saja, dan Israfil masih menunggu waktu kapan datangnya perintah untuk meniupnya. Masih menunggu. Adanya dua tiupan disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar. Allah menyatakan wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka sa'iqa. Sa'iqa itu artinya kalau yang masih hidup di dunia ini dan makhluk-makhluk Allah lainnya dari kalangan malaikat, ya, yang masih hidup di dunia ini dari kalangan manusia, jin, binatang dan sebagainya, malaikat-malaikat Allah semuanya itu mengalami yang namanya kematian. Itu sa'iqa. Mati sama waktu kalau Allah mengalami yang namanya kematian. Adapun makhluk-makhluk lain yang sudah mengalami kematian tetapi berada di alam yang lain, mereka sa'iqa bimana yakni pingsan. Jadi ada dua keadaan. Keadaan manusia yang belum mengalami kematian maka mati seketika. Manusia, jin, dan binatang dan sebagainya yang belum pernah mengalami kematian. Karena Allah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Illa man syaa rabbuk. Illa man syaa Allah. Kecuali orang yang Allah perkecualikan. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Jadi ada berapa kali? Dua kali tiupan. Fa'idahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba mereka telah berdiri memandang. Atau yandurun dimana yang tadirun. Menunggu hari keputusan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhatain arba'un, jarak antara dua tiupan itu ada 40. Jarak antara dua tiupan. Ada 40. Kalau mereka bertanya, arba'una yauman, apakah 40 hari? Qal, Rasul menjawab, abait, aku enggan, yakni enggan untuk menjawab. Qalu arba'una syahran, qal abait, apakah 40 bulan? Juga tidak dijawab. Qalu arba'una sana, 40 tahun, qal abait, sekedar dibuat secara mujmal 40. Karena bisa saja 40 di sini tidak seperti 40 hitungan kita. Misal hari, katakanlah dijawab hari juga, hari di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hari yang ada di sisi kita. Tetapi yang pasti adalah 40. Tsumma yunzilullah minas sama. Kemudian setelah itu, setelah tiupan yang pertama, Allah turunkan. Atau tiupan yang kedua ya, setelah tiupan yang kedua Allah turunkan air dari langit. Fayanbutun kama yanbutul baqal, maka manusia semua makhluk-makhluk yang ada ya, yang dikehendaki oleh Allah untuk kemudian dihidupkan kembali, tentunya manusia dalam hal ini, yanbut, akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. Laisa minal insan syai'un illa yablan, tidaklah ada pada manusia itu sesuatu dari bagian tubuhnya kecuali akan binasa, hancur. Illa adman wahidan, kecuali satu tulang, yakni satu bagian daripada bagian-bagian tubuh manusia, satu yang tidak akan hancur. Wa huwa ajbud dhanab, yaitu bagian pangkal tulang ekornya. Tulang ekor pada manusia itu pada punggungnya, di bagian pangkalnya, itu tulang ekor. Dan di situ ada satu bagian yang sangat kecil, tidak terlihat memang, sangat kecil, disebut dengan ajbud dhanab. Bagian yang sangat kecil kasat mata ini tidak akan hancur walaupun jarak bermiliar tahun. Walaupun tubuh manusia itu dibakar, dihancurkan, dilebur, dengan cara apapun tidak akan pernah bisa hancur. Satu bagian, albur danab namanya. Dan dia kasat mata, tidak bisa dilihat. Bagian ini tidak bisa dilihat. Sehingga kalau manusia nyata-nyata dia berada di satu tempat, dilebur menjadi ya, bangkainya misalnya, mayatnya itu, dikremasi begitu, betul-betul jadi abu semua, tidak ada seperti abu danab mana. Ya abu danab itu seperti abu itu, bagian daripada abu tersebut, ada satu bagian, satu titik, itulah abu danab. Sehingga kalaupun mungkin diterbangkan, dibuang kemana, tetap itu akan tersisa, ada, tidak akan pernah hancur selamanya. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari. Wa minhu yurakkab al-khalqu yaumal qiyamah, dan dari abu danab tersebut akan kemudian dirangkai kembali tubuh manusia pada hari kiamat. Diinstal ulang tubuh kita. In yasluhad habibiba. Dibuat kembali seperti sedia kala. Sehingga tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah salah. Ya. Karena masing-masingnya berada pada asal yang satu, yakni abu danab masing-masing. Masing-masing orang punya abu danab dan tidak akan pernah keliru. Itulah rahasia daripada Maha Hakimnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Meskipun kalau Allah mau, ya Allah mampu tanpa ada abu danab sekalipun, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan tertib, dengan ada urutannya, dengan ada hikmahnya. Al-Hafidh di dalam Fathul Bari menyebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Al-Hakim juga Abu Ya'la. Qila ya Rasulullah ma'adud danab, Rasul ditanya, apa itu abdul zanab ya Rasul? Qal mithlu habbati khardal. Ini seperti habbatu khardal, suatu yang sangat kecil. Sangat kecil. Al-Hafidh menyebutkan wa huwa abun latif fi asli sulbi wa huwa ra'sul us'us wa huwa makanu ra'sid dhanab min dawatil arba. Abu dhanab itu adalah tulang yang sangat lembut sekali, sangat kecil, sangat, ya ini katakanlah kasat mata. Pada aslu sulb, ya, pada dasar daripada sulbi. Sulbi itu tulang punggung, pangkal daripada tulang punggung. Rasul usus, usus itu kalau pada manusia namanya usus. Nah kalau pada binatang usus itu, yakni pada bagian tulang ekornya, sehingga dikatakan sebagai abudana. Pada binatang-binatang yang berkaki empat ada namanya usus. Itu di sana ada bagian tulang ekor, kecil, sangat kecil. Perkara ini sebagian daripada manusia mengingkarinya. Ya ini tentunya Mu'tazilah, para pemuja akal. Mereka mengingkari daripada kebenaran hadis ini, berita dari Rasulullah SAW. Mereka menyatakan, dan ini perkara disebutkan oleh Al-Tahawi dalam Muskilul Athar, ya Bayan Muskil Al-Athar. Ada yang mengatakan, kata Al-Tahawi, Al-Iyah yadfa'ma fi hadil hadis. Mata kita mendustakan apa yang ada dalam hadis. Lianna najid al-mayyit yuksab an lahdi fala yujad fi syai. Karena kita melihat mayit apabila dibungkat dari kuburnya, liang lahatnya, tidak didapati itu sesuatu sama sekali, ya. Lianna qatfana, qatfaniya bi akhri turab iya, karena sudah hancur dimakan oleh tanah. Wa wajadnahu yuharrak fa ta'ti alaihi an-nar hatta la yabqa minhu syai. Juga kami dapati orang yang dikremasi, dibakar, hancur, dimakan oleh api, tidak tersisa sedikit pun. Ini orang-orang yang mengandalkan akal. Nah kemudian jawabannya bagaimana? Fakana jawabuna lahu fi dzalika bi taufiqillahi azza wa jalla wa auni. Annama huwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kama huwa anhu la yajuzu ghaib. Maka jawaban kami tentang perkara ini, kami katakan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongannya, bahwa apa saja yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan riwayat itu sahih, maka berita tersebut pasti benar dan pasti terjadi seperti apa yang diberitakan, tidak ada kemungkinan yang lainnya. Itu yang pertama yang harus diimani, ya. Irkana alladzina naqalu anhu hum ahlu dhabt lahu almu'tamanun alaihi. Di mana yang menukil tentang berita ini ternyata memang orang-orang yang sangat terpercaya dalam Sahih Bukhari. Wa anna jahila dzalika dafa'ahu bi jahli iya jahilan bi lutfi qudratillah subhanahu. Dan bahwasanya orang yang jahil, jahil dalam artian yang tidak mempercayai tentang hal tersebut, kemudian dia menolaknya, itu perkara dia tolak disebabkan karena kebodohan dia terhadap maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lianna ulama kana min lutfi qudrati azza wa jal an yu'ida al-idham al-murakkaba fil ahya rufatan thumma yu'iduha kama kanat qabla dhalik kama qala azza wa jal wa huwa alladhi yamta'u al-khalqa thumma yu'id. Kenapa? Karena di antara qudratullah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, itu untuk mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur luluh. Tulang belulang sudah hancur luluh diadakan dan dikembalikan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kembali. Mengembalikannya itu Allah mampu, apalagi kemudian Allah ya demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala menyisakan satu bagian. Tentu sesuatu yang tidak bertentangan antara berita Rasul dengan ayat di dalam Al-Quran. Ayat di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah lah yang mencipta pertama kali, dan Allah SWT mengembalikan ciptaannya. Dan Allah SWT menyatakan, nanti di antara yang disebutkan ya, wa huwa alladzi yabda'ul khalq, Allah yang mencipta pertama kali, tsumma yu'idu, kemudian mengembalikannya. Mencipta sesuatu yang belum ada, diadakan mampu. Belum ada loh ya, diadakan itu mampu. Apalagi mengadakan kembali sesuatu yang pernah dia adakan. Mengulang tentu lebih mudah daripada melakukan di awal pertama kali. Belum mampu, ya bukan belum mampu, belum pernah melakukan, dilakukan mampu, apalagi mengulang. Tentu pengulangan itu lebih mudah jika ada sesuatu yang dikatakan bagi Allah mudah dan sulit, tetapi tidak bagi Allah. Tidak ada kalimat lebih mudah dan sebagainya. Meskipun Allah sendiri mengatakan bahwa ahwan alim, ya Allah mengatakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah, sangat mudah. Tidak ada yang berat sama sekali. Allah mengatakan wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Mereka manusia membuat permisalan kepada kami dalam keadaan melupakan tentang penciptaan dirinya. Membuat permisalan bagaimana? Mereka memisalkan kalau manusia sudah hancur luluh menjadi tulang belulang yang berserakan dan bahkan hancur menjadi abu atau menjadi tanah, bagaimana kok bisa dicipta kembali, dihidupkan kembali? Loh, keberadaan kamu hidup itu siapa yang mencipta? Nasiyah kholqoh, lupa terhadap penciptaan dirinya. Kamu sebelum tidak ada, kemudian menjadi ada, diadakan oleh Allah, itu mampu. Kok kamu bertanya tentang bagaimana nanti mengulang kembali penciptaan? Wadurabalana masalah wa nasiyah kholqoh. Dia melupakan tentang penciptaan dirinya sendiri. Maka Allah menyatakan, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Ya tentunya yang menciptakannya, menghidupkannya kembali adalah yang mengadakan pertama kali. Ya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak ada, diadakan. Sehingga sangat mudah untuk memahami perkara-perkara seperti ini. Untuk bisa yakni menerima dengan lapang akan berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal tersebut bisa difahami dengan baik akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta sesuatu yang sudah hancur, lantas dari sisi mana kemudian diingkari kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu bagian dari tubuh manusia itu tidak hancur? Bagian yang disebut al-budana. Dan itu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dimakan oleh binatang, dalam perut binatang hancur tanpa sisa, misalnya saat tulang-tulangnya manusia dimakan, katakanlah binatang itu pun juga akan mati nantinya, sehingga tetap tersisa bagian yang namanya abdudan. Dan kalaupun manusia katakanlah ada yang mereka mati di ruang angkasa sana seandainya, katakanlah di sana, Allah yang akan memberikannya ke bumi. Allah yang akan memberikannya ke bumi. Dan diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala terkait dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ucapan daripada Luqman kepada putranya, ya bunai inna in taqum mithqala habatin min khardal fatakun fis sakhra aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sungguhnya seandainya ada sesuatu yang sekecil habbah min khardal, yang tadi disebut oleh Rasulullah habbah khardal kan, seandainya ada sesuatu yang sangat kecil, materi terkecil habbatu khardal, nah habbatu khardal tersebut fatakun fi sokrok, berada di satu batu, nempel di batu tersebut tidak kelihatan sama sekali, au fis samawat, atau di atas langit sana, au fil ard, atau di dasar bumi sekalipun, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan dengan ini. Allah akan datangkan dengan itu. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha mengetahui segala perkara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Satu ayat, ayat yang ke-17, dan insyaallah kita lanjutkan karena memang ayat ini belum selesai pembahasannya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi idznillah. Naftabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.